Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Intahaina min mabhath ar-rawabit. أخذنا مبحثا في الخبر جملة التي لم تحتاج إلى رابط. متى هذا؟ خبر berubah jumlah tapi tidak membutuhkan rabit. Padahal asalnya yang namanya khabar dengan jumlah harus ada rabit. Naam idza kanatil jumlah taib. Idza kanatil jumlah nafsan mubtada fil ma'na. Taib. Kalau jumlah itu adalah apa? Mubtada itu sendiri secara makna. Nah. Taib. Bentuknya dalam penerapan yang seperti itu di antaranya bagaimana? Bentuk-bentuk yang menunjukkan bahwasannya khabar itu adalah nafsul mubtada fil makna. Apa saya? Nah, yang menunjukkan kalau khabar itu adalah nafsul mubtada fil makna. Nah, jumlah ini jatuh sebagai khabar. Padahal kalau jumlah sebagai khabar kan harus butuh rabit. Cuman sekarang enggak butuh rabit. Kenapa? Karena khabar itu adalah apa? Mubtada itu sendiri secara maknanya. Jadi, na'am taib dalam kode seperti ini mubtada sama dengan khabar ya kan? Maka hubungannya jelas, ya kan? Karena dia maknanya sama. Di antara bentuk contohnya bagaimana, Pak Zain? Nah, apabila khabar tersebut berupa kalam, nah, atau hadis, yaitu suatu perkataan akan fina. Misalnya contoh yang jelas. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna fi min qawli la min qabli la ilaha illallah. Seperti misalnya juga afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya tidak. La ilaha illallah ini jumlah. Tapi dia jatuh sebagai khabar untuk afdal. Nah, jatuh sebagai khabar untuk afdal dan tidak butuh rabit karena dia berupa qaul. Nah, berupa kalam. Nah. Juga bentuknya bagaimana, Adin? Apabila khabar itu berupa kalam atau hadis jelas itu apabila di situ dan domir sya'an. Ada domir sya'an seperti qul huwallahu ahad. Nah. Sekarang kita masuk pada al-ikhbar bidzarfi wal jari wal majrur. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala wa dzarfan mansuban nahwu wa rabbu asfala minkum. Wa jaran wa majruran kalhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'alluquhuma bimustaqirrin au istaqarra mahdhufain. Baik, sekarang wawu di sini atapnya kemana? agar bersambung alhamdulillah, yaitu pada pembagian khabar. Taib. Ke depan. Taib. Wa taqa'ul mubtada nakiratan in amma au khassa nahu ma rajulun fid dari wa na'am wa ailahum ma Allah. Kemudian wal 'abdu mu'minun khair. Dan wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Ini berhubungan dengan apa? Pembahasan nah mubtada. Taib berupa nakirah. Harus adanya apa? Di sana kalau mubtada berupa nakirah harus ada musawwir, dan telah kita lewati. Kemudian nah Ibnu Hisham berbicara tentang khabar. Nah wal khabar jumlatan laha rabitun la zaidun abuhu qaimun dan seterusnya. Memang dari sisi sistematis susunan al-Hanifillah kita lihat untuk susunan nah katronan, dan memang susunannya apa? Nah, taib terkadang butuh apa? Butuh kejelian. Tidak semudah seperti misalnya susunan mutamimah. Mutamimah sistematis, tapi kalau nah taib kalimat-kalimat dalam katronada butuh kita apa? Butuh kita harus jeli mengelompok-kelompokkan sendiri. Nah, telah kita katakan bersama bahwasanya jumlah bisa mufrad dan ghairu mufrad. Nah, baru kemudian beliau di sini langsung masuk pada apa? Pembahasan khabar jumlah. Nah, khabar apabila berupa jumlah harus memiliki rawabit. Ini telah kita lewati, ada 4 rawabit, baik dhamir, isyarah, kemudian pengulangan mubtada dan apa? Umum. Kemudian kapan tidak membutuhkan rawabit. Sekarang untuk apa? Khabar yang berupa dharah dan jar wal majrur, atau dengan kata lain khabar apa? Dengan syibhu jumlah. Khabar yang berupa syibhu jumlah yang masuk dalam kategori mufrad atau ghairu mufrad, Muhammad? Khabar dengan syibhu jumlah ghairu mufrad. Qala fi syarh ay wa yaqa'ul khabaru dharfan mansuban ka qawlihi ta'ala wa rabbu asfala minkum wa jaran majruran ka qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa huma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuban taqdiruhu mustaqirun aw istaqarra. Ini jelas insyaallah. Nah, bahwasanya khabar bisa jatuh berupa apa? Dzaraf yang mansub. Dzaraf yang mansub cuman kita mengirapnya apa? Fi mahalli raf'in. Taim. Seperti warabbu asfala minkum. Nah. Kiranya jelas wawu. Nah. Taim. Dikatakan dalam irab wa rabbu al-wawu al-ahsan fi hadhihi al-wawu. Naam, wal wawu qablaha ad-dakhilah ala taib hum fi qawlihi wa hum fi lawat wa dil qusfa an takuna atifatan. Naam. Taib ma ba'daha ala antum. Jadi wawu atifah. Naam, in antum bil udwati ad-dunya. Taib li'annaha mubtada'un. Taib. Taqsimu ahwalihim wa ahwali aduwihim. Wa juzu antakuna wawil hal. Wa rabbu mubtada. Kemudian asfala mansubun ala dzarfiyyah al-makaniyah muta'allikun bimahdufin khabar. Taib atau naam. Pendapat yang rajih dalam masalah ini nah seperti ini, muta'alliq bi mahdhuf khabar. Adapun yang telah kita lewati dalam jurumiyah, dia langsung mengatakan apa? Jar majrur sebagai apa? Khabarnya ya kan? Fi mahalli raf'in khabar atau nam dzaraf. Dan nam dalam cara mengira memang ada khilaf masalah ini antara kufi Ismiyun dan Basriyun. Dan disebutkan oleh Ibn Hisham, ini pendapat yang rajih, bahwasanya asfalah contohnya mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah muta'alliqun bimahdhufin khabar. Wa huwa fil haqiqati sifatun li dzarfi makanin mahdhuf. Ay wa rabbu makanan asfala min makanikum. Wa rabbu makanan asfala min makanikum. Wa qara Zaid ibn Ali rahimahullah asfalu bi rafa. Wa dhalika ala sabilil ittisa' ja'ala ad-dharfa nafsa ar-rabbi mubalaghatan wa ittisa'an. Wa qala Makki wa ajaza al-fara wal akhfash wal kisai asfalu bi rafi ala taqdirin mahdhuf ay mawdi'u ar-rabbi asfalu minka. Wa takhrij al-awwal ablagh fil ma'na. Naam, yaitu asfala sebagai dharf yang awal. Minkum jarba majrur muta'alliq bi asfal. Syahidnya pada asfala wa rabbu asfala minkum. Tayyib, bahasanya asfala di sini nam dharf yang mansub tapi dia muta'alliq bi mahdhuf khabar. Takdirnya apa? Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Ibn Hisham. Kemudian berhubungan dengan khabar yang berupa dharaf. Perhatikan catatan kaki nomor 3. Qala Danusyari. Qala Syekhul Islam Ahmad Ibn Qasim. Naam. Wa min khattihi naqaltu. Yatahassalu min kalami al-mughni ma qarrahu Syekhuna Nasiruddin As-Safawi ghairu marrah. An-dharfa wal majrura la yuhkamu alayhi bi annahu khabarun illa idha kana al-muta'alliqu 'aman. Fa in kana khasan fa huwa al-khabar. Naam, hudhifa aw dhukir. Fa 'ala hadha yukhassu qawluhu wa yaqa'u al-khabar ila akhirih. Tapi perhatikan di sini. Ya, disimpulkan afanibillah dari kalam al-mughni apa-apa yang telah ditakrir ya, ditetapkan oleh Syekhuna Nasiruddin As-Safawi bukan hanya sekali saja, bahwasanya dzaraf serta majrur afanibillah la yuhkamu alaihi bi annahu khabar, tidak dihukumi bahwasanya itu sebagai khabar illa idza kana al-muta'allaqu aman. Taim, kecuali apabila muta'allaknya itu umum. Taim, jadi dharaf na'am dan majrur khanifillah tidak dihukumi na'am bahwasannya dia khabar kecuali apabila muta'allaknya am. Fa'in kana khasan fahuwal khabar hudhifa au dhukir. Nah, kemudian apabila dia itu khusus, muta'alaknya khusus, maka itu khabar. Maka itu khabar baik disebutkan atau baik dihilangkan atau na'am disebutkan. Taim. Maka berdasarkan atas ini dikhususkan perkataan na'am. Perkataan Ibnu Hisham wa yaqaul khabaru dzarfan mansuban ka qaulihi ta'ala ila akhirih. Tayyib. Qala wa isyaratu fil ikhbari bid dzarfi wal jari wal majrur an yakuna tamain. Dan dipersyaratkan khabar dengan dzarf dan jar majrur apabila keduanya itu tam. Maksudnya keduanya tam, ay yatahassalu bil ikhbari bihima fa'idatun. Nah, yaitu terhasilkan dengan pengkhabaran dengan keduanya itu faedah. Biduni mulahadatil muta'allaq, tanpa harus apa memperhatikan muta'allaqnya apa. Nahu zaidun indaka. Ini maknanya tam, maknanya sempurna. Maksudnya apa, ikhwanifillah? Nah, pengkhabaran dengannya itu langsung bisa apa? Dipahami tanpa apa? Harus memperhatikan muta'alaknya. Zaidun indak, Zaid ada di sisimu. Jelas. Atau Zaidun fiddari, Zaidun di dalam rumah. Kita tidak harus bahkan tidak perlu memperhatikan, bahkan harus mikir dulu muta'alaknya apa? Mustaqirrun misalnya, ya tidak. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Syam. Ini makna tam pada dharab dan jar majrur. Wa qala Abu Hayyan dhabitut tamam an yakuna ta'alluquhuma bil kaunil 'am yahsulu bihi fa'idah. Abu Hayyan mengatakan dhabit tamam, dhabit kesempurnaan dharab dan jar majrur. Naam, taib. Yaitu apabila apa? Hubungan dia dengan kaun yang 'am itu bisa menghasilkan fa'idah dengannya. Jadi cukup dengan apa? Dikaitkan dengan kaun al-am. Kaun al-am itu keadaan yang umum, misalnya mustaqir atau istaqarra atau kainun, ya. Itu kan namanya kaun al-am, kan. Berbeda dengan misalnya apa? Zaidun qaimun indak. Ini qaimun, ini kaun khas, ya tidak? Kaun khas. Tapi kaun al-am. Nah, dengan sekedar dikaitkan dengan al-kaun al-am, ini sudah bisa terhasilkan faedah. Paham sampai di sini? Ini pendalaman lebih dari yang dulu-dulu ya, tentang bagaimana nah pengkhabaran dengan dharab dan jar majrur. Kalau kita di pembahasan muntik itu kan cuman apa? Cuman menerima hasilnya aja. Hasilnya seperti itu. Baik. Qala fa kharaja nahu Zaidun bika. Zaidun fika. Zaidun anka. Kenapa akhani billah? Karena na'am yang seperti ini jar majrurnya bukan apa? Bukan tam, paham? Jar majrurnya bukan tam. Sebab apa? Ketika kita na'am gandengkan dengan apa? Dengan kaun yang sifatnya am, ini tidak terhasilkan faedah. Sekarang coba Zaidun mustaqirrun bika, ada faedah enggak? Kita pahami enggak, ya kan? Atau Zaidun na'am kainun bika, ini juga enggak terhasilkan faedah. Paham? Tapi ternyata butuh apa? Muta'alik yang khas. Ai Zaidun wasikun bika. Oh, Zaid itu na'am apa? Percaya kepadamu. Zaidun fika. Ai Zaidun raghibun fika. Maksudnya Zaid senang kepadamu. Atau Zaidun angka, maksudnya ternyata Zaidun mu'ridun angka, Zaid itu berpaling darimu. Nah ini, nah berarti bika, fika dan angka ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai khabar, paham? Nah, fa'inal fa'idata lam tahsul illa bimulahadatil muta'allak wa huwa khas. Nah, sebab faedah tidak bisa dihasilkan kecuali dengan memperhatikan muta'alak, maka itu dan muta'alak itu harus khusus, berarti tidak bisa jar majrurnya disebutkan di sini sebagai khabar. Qala wa qawluhu mansuban, pada perkataan Ibnu Hisyam dzarfan mansuban. Qayyada bidzalika wa in kana adz-dzarfu min haitsu kaunihi dzarfan la yanfakku 'anil nasb. Li'alla yatawahhamu annahu la yaqa'u khabaran madama mansuban. Maksudnya dzarfan mansuban di sini padahal apa? Yang namanya dzarf kalau dia itu dzarf ya tidak akan apa? Lepas dari kondisi nasab. Disebutkan demikian agar tidak muncul apa pemahaman keliru bahwasanya tidak bisa menjadi khabar selama dia mansub. Nah, berarti apa? Bisa menjadi khabar walaupun dia mansub. Nah, tapi dengan syarat apa? Maknanya tam. Tapi maknanya tam. Baik. Wajarun majrurun kaqaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jelas kan? Alhamdulillah mubtada lillah jar majrur muta'alliq bil khabar al mahdhuf. Naam. Rabbi sifatun lillah al alamin majrurun bi idhafati rabbi ilaihi wa alamatu jarrihi al ya li'annahu mulhaqqun bi jam'il mudzakkar salim. Qala wa huma hina idin muta'alliqani bi mahdhufin wujuban taqdiruhu mustaqirun aw istaqarra. Nah, dan keduanya afanihilah huma kembali ke apa? Jar majrur atau dharaf dan jar majrur? Jar majrur atau dharaf wa jar majrur? Dharafnya ikut enggak? Ikut. Nah, dharafnya ikut. Karena di sini jar wa majrur dianggap sebagai suatu satu kesatuan sebagaimana dharaf wal madhruf. Nah. Wa huma hina idzin muta'alliqani bi mahdhufin wujuban taqdiruhu mustaqirun aw istaqarra. Nah. Perkataan bimahdufin wujuban ikhwani fi ahli qiyamil qalilah. Nah, karena tegaknya qalilah badannya. Masaddal muta'alliq bil kasri masaddahu. Fala yajuzu idharuhu wa tasrihu bihi illa fid darurah. Nah, maka tidak boleh menunjukkan muta'alak tersebut afanifillah taib dan penegasannya kecuali ketika darurat saja taib. Jadi di sini muta'alik dan muta'alak seperti misalnya apa? Zaidun fiddari. Zaidun fiddari, muta'alliqnya mana? Fiddari muta'alliq, muta'alliqnya ini yang mahdhuf. Paham? Makanya kan jangan balik-balik, ya. Jangan dia. Zaidun fiddari, fiddari jar majrur muta'alliqun. Ya. Jar majrur berarti fiddari ini muta'alliqnya. Nah, muta'alliq ini sadda masaddal muta'alliq. Paham? Paham Arin? Taib, di sini likya mil qarina. Nah, karena wahuma hina idzin muta'alliqani bi mahdhufin wujuban. Nah, mahdhuf ini namanya apa? Muta'alliq. Ya kan? Muta'alliq karena apa? Karena dzarf dan majrur itu muta'alliq. Nah, muta'alliq dengan muta'allaq. Baik. Nah, untuk mengetahui mahdhuf wujuban itu karena adanya qarinah. Kemudian muta'alliq tersebut yaitu jar majrur atau dharaf dia apa? Menutup ya, menutup apa? Kedudukan muta'allaqnya. Makanya tidak dikeluarkan, tidak dinampakkan. Maka bahkan tidak boleh dinampakkan ikhwan fillah. Kecuali dalam kondisi darurat. Karena jadinya jelek. Misalnya apa? Ingin seorang mengatakan Zaidun fiddari, Zaidun kainun fiddari. Ya, ini tidak butuh. Paham? Tidak butuh. Dan Zaidun mustaqirun fiddari. Tidak butuh. Kecuali kondisi darurat seperti apa? Lakal izzu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada na'am buhbuhatil huni kainu. Taib. Faqad zahara na'am muta'allaqu lada taib daruratan yaitu kainu. Wasarah Ibnu Jinni bijawazi idharihi, dan Ibnu Jinni menegaskan dalam tentang bolehnya menampakkan. Taib. Kemudian takdiruhu mustaqirun au istaqarra, di sini au ditanwi il khilaf. Wa hal muta'allaqu bihi huwal khabar awil muta'allamin muta'alliq. Nah, di sini pembahasan diingat-ingat kan. Yang menjadi khabar itu sebenarnya muta'allaqnya atau muta'alliq. Am huma ma'an al muta'allaq bihi wal muta'alliq, atau bahkan kedua-duanya sebagai khabar, muta'allaq bihi dan muta'alliqnya. Khilaf, terjadi khilaf di situ. Naam. Tayyib. Ikhtar al-musannif al-awdah al-awwal. Berarti apa? Yang awal, yaitu bahwasanya muta'allaq itu adalah khabar. Muta'allaqnya khabar berarti apanya? Hah? Yang khabar itu muta'allaqnya, yaitu berarti kalau dinampakkan, yaitu mustaqirunnya, ya tidak? Mustaqirun atau kainunnya. Wa tasmiyatu dzarf khabaran majaziyah. Dan penamaan dzarf sebagai khabar itu majazi. Liniyabatihi anil mahdhuf, dikarenakan dia menggantikan sesuatu yang mahdhuf. Wa hadza madhhabu Ibnu Kaisan, wa ikhtarahu Ibnu Malik. Qala Suyuti fil hamak wa huwa tahqiq. Dan ini pendapat yang rajih. Dan telah kita lewati di pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Nah, pendapat tersebut cuma di sini apa? Nah, antum bisa melihat hikayatul khilaf sebagai faedah tambahan, yaitu penghikayatan adanya khilaf dan siapa saja berpendapat dengan hal tersebut. Qala wa dhahab al-Farisi wa Ibnu Jinni ila tsani. Nah, maksudnya apa ila tsani di sini, apa Zaid? Nah, muta'alliq itu khabarnya. Seperti pendapat siapa? Di sini Ibnu Jinni al-Farisi, ya, telah kita lewati seperti pendapat siapa? Ibnu Ajurum yang paling dekat, ya kan? Jangan jauh-jauh. Nah, Ibnu Ajurum yang telah kita pelajari kitabnya. Nah, wa huwa anna dzarfa wal jarra wal majrur humal khabar haqiqatan. Itu adalah khabar secara hakiki. Wa anna al-amil sara na'am aba nasyan mansiya. Dan bahwasanya amil jadinya apa? Nah, jadilah dia apa? Nasyan mansiya, dilupakan. Nah, amilnya dilupakan. Dalam artian di sini, nah, dzaraf kan dia mansub, ya tidak? Jar majrur kan dia majrur. Nah, amil di situ seakan-akan ditiadakan karena dia kedudukannya sebagai khabar yang apa? Tentunya hukum khabar apa? Hukum khabar itu marfu. Nah, ini maksud wa annal amila sara nasyan mansiya. Wa la faradi ila thalith. Nah, ini tambahan. Nah, pada madhab yang ketiga, qani fil madhab radi, ketika itu kedua-duanya sudah, enggak usah repot-repot, dua-duanya khabar. Nah, muta'alliq dan muta'allaq semuanya khabar. Taib, wa huwa anal khabar huma ma'a muta'alliqihima. Bahwasanya khabar itu nah dzaraf jar majrur bersama dengan apa? Muta'allaqnya. Nah, ma'a muta'alliqihima. Paham? Taib. Dan yang kita pakai khanifillah, nah, bahwasanya yang menjadi khabar hakiki adalah apa? Muta'allaq. Cuman terkadang, nah, karena sudah terbiasa afanifillah penyebutan, nah, tayyib, kadang kalau mengiram secara cepat kan berarti apa? Zaidun fidari, fidari jar majrur sebagai khabar. Maksudnya sebagai khabar, kalau kita ditanya itu bukan khabar. Kita jawab apa? Itu khabar secara apa? Majazi. Dalam artian, tayyib disebut khabar karena dia menggantikan sesuatu yang mahdhuf. Nah, menduduki kedudukan yang mahdhuf. Bukan khabar secara hakiki. Nah, tayyib. Sampai di sini dulu insyaallah. Dipahami barakallahu fikum.